kami sian perkumpulan pencipta lagu Batak Manang PPLB. Disaun dibahen kami album karya ciptaan nami. Songor petadaho diri nami tusude bangso Batak na adong di desa Nawaluon. Auma iran ambarita sian parapat si burak-burak tiga raja. Moloh ya dibigi hamu dolum-dolum doho mau mabaini na julu. Horas mada. Ya au na marguar tagor tapu bolon. Bona pasogitu dibalige ima di huta upadalu. Alai sorang magodang mau di panobean huta parlanggian Kabupaten Simalungun. Ya au na marguar Freddy Tambunan na sorang magodang di kapu Kristen pematang siantar. Ya au poster si hotang sian samosir. Sian huta negeri si hotang, manang rura si hotang, di huta sapurna pitu. Apalah pas madi toruni dulu si bege hutaku, di dulu nati boi mamon maha kormo, huhut marsuli mau tikidak dana na ujui. Auma abidin si mamora, parsigotom, kecamata pangeribuan, na gudang kami juduta nami, magudang-gudang mangguri cami judau na ujui. Terjono maham itu teruntung, jono maham itu teruntung. Ditotop pedamang maguarku William Nebaho. Ditopi tau toba pangururan pulau Samosir. Disima au tubuh si burung magodang. Dimememe si Tyron nidainang. Boru lubat tukup nalapok malilungi. Ia au namar goar Andri Silain. Anggo asal husian toba disilain. Alain nga sorang magodang di Aceh Tenggara. Alana mengarat todona tua-tua ina jolo. Tula parbunga Aceh Tenggara. Ia guarhu Joan Polado Sitorus. Lahir di Luban Nabolon, Kecamatan Uluan, Kabupaten Tobasa. Ia hasomalaku sibok kenahinan tiki di huta. Mengalang dangket-dangket Diona Porsea. Ia au namar goar Jonar Situmora. Hutakku sia Sibuluan Kecamatan Onong Gajang. Lahir di Dolo Sanggul Hubak Kasudutan. Ia solomaku mangalang jagal horor si balas daging dingalini hari ini. Horas mada. Tapi gima pencipta lagu mangedehon lagu karya ciptana.